بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Masih kita dalam membahas kitab karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yaitu Al-Adabul Mufrad, dengan membaca syarah penjelasan yang ditulis oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala. Hadis-hadis yang telah dipilihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala yang menurut beliau sahih, yang ada dalam Al-Adabul Mufrad. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala melanjutkan menyebutkan dalam kitabnya bab Al-A'rabiyyah. Bab Al-A'rabiyyah. Al-A'rabiyyah maknanya, atau yang dimaksud dari Al-A'rabiyyah, adalah ar-ruju' wal-intiqal ila diyaril badiyah wal a'rab. Ar-ruju' wal intiqal, kembali atau pindah ke diyar al badiyah, ke tempat-tempat yang jauh dari pemukiman, yaitu diyarul badiyah wal a'rab, wa ma fiha min al jahalah wasyarr, yang mana diketahui bahwa tempat-tempat yang seperti itu jauh dari keilmuan, yang ada adalah kejahilan, jauh dari kebaikan, dan yang ada adalah kejelekan. Al-A'rabiyyah adalah berpindah atau kembali ke tempat-tempat yang penuh dengan kejahilan, penuh dengan kejelekan. Ar-ruju' wal-intiqal ila diyaril badiyah wal-a'rab wa ma fiha min al-jahalah wasyarr. Ba'da an hajar, ba'da an hajar وسكن الإنسان المدن والقرى. بعد أن هاجر, setelah sebelumnya mereka telah menjauh dari negeri yang penuh kejahilan, telah menjauh dari negeri yang penuh dengan kejelekan-kejelekan, yang jauh dari ilmu, yaitu berpindah dan menetap mereka di al-mudun wal-qurى, tempat-tempat yang penuh dengan pemukiman. Istilahnya banyak di situ berkumpul masyarakat, sehingga dia mempelajari adab, sehingga dia mempelajari ilmu lebih mudah dibandingkan di tempat-tempat yang jauh dari berkumpulnya manusia. Ba'da an hajar wasakana al-insan al-badiyah. Naam. Ba'da an hajar wasakana al-insan al-mudun wal-qura wa waqafa ala ma fiha min al-ilmi wal khair. Wa waqafa ala ma fiha min al-ilmi wal khair. Ini penjelasan tentang makna al-A'rabiyyah. Seseorang kembali, berpindah ke tempat di mana sebelumnya dia di situ berada dalam kejahilan, berada dalam keburukan-keburukan, jauh dari ilmu, bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan. Dia kembali ke situ setelah sebelumnya dia sempat berpindah ke tempat di mana dia bisa menimba ilmu, mempelajari adab, dan lain sebagainya. Ini makna al-A'rabiyyah. Muradul muallif rahimahullahu taala, tujuan muallif membawakan bab ini adalah tahdziran min dzalik. Tahdziran min dzalik, sebagai peringatan dari perbuatan tersebut. Muradul muallif min hadzal bab at-tahdzir min dzalik. Tujuan dibawakannya bab ini adalah dalam rangka memperingatkan kita semua dan para pembaca dari perbuatan yang demikian. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya hidayah, petunjuk, membimbingnya untuk bisa mendapatkan ilmu, tinggal di masyarakat yang di situ dia mudah mendapatkan ilmu dan adab, tetapi kemudian dia sengaja berpindah dan kembali menempati tempat-tempat di mana di situ dia mendapatkan kejahilan dan kejelekan. Fahadza dzambun adzimun. Ini merupakan dosa yang besar, merupakan salah satu bentuk kemaksiatan, salah satu bentuk dosa yang tidak bisa diremehkan. Bahkan sebagian para ulama, para mufassirin menyebutkan bahwasanya ini dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan yang seperti ini dihitung sebagai irtidad, perbuatan murtad, perbuatan irtidad. Pelakunya merupakan murtad, yaitu mereka yang telah berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjawab panggilannya atau ajakannya, mendapatkan ilmu, menolong dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segala kejelekan dan gangguan yang ada. Dia berusaha untuk terus-menerus bersamanya. Tetapi kemudian ketika dia berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpindah ke tempat di mana mereka berkumpul bersama kufar Quraisy ataupun yang lainnya di negeri yang penuh dengan kesyirikan dan kejahilan, tidak lagi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini perbuatan irtidad, perbuatan kembali kepada kesyirikan setelah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah padanya. Disebutkan oleh sebagian mufassirin dalam ayat surat Muhammad, innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitan sawwala lahum wa amla lahum. Baik, ini penjelasan tentang bab al-a'rabiyyah. Al-muallif rahimallahu taala, Al-Imam Al-Bukhari, membawakan hadis dalam bab ini. Qala haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Abu Awana an Umar ibni Abi Salamah an Abih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis sampai pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, al-hadis mauquf ala Abi Hurairah, berhenti sampai pada Abu Hurairah sanadnya. Beliau menyampaikan hadis, tidak menyebutkan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya ini mauquf, tidak marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para ulama menjelaskan bahwasanya hadis ini lahu hukmu rafa', lahu hukmu ar-rafa', wa in kana mauqufan. Hadis ini memiliki kedudukan seperti hadis yang marfu', walaupun secara terlihat ini merupakan hadis yang mauquf, yang terputus sanadnya sampai Abu Hurairah saja. Tetapi hukumnya atau kedudukannya hadis ini sama seperti kedudukan hadis yang marfu' sampai pada lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalu li'annahu mimma laysa lir-ra'yi fihi majal. Li'annahu mimma laysa lir-ra'yi fihi majal. Karena isi hadis ini, isi hadisnya, ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu tersebut merupakan sesuatu mimma laysa lir-ra'yi fihi majal, yang tidak bisa keluar dari hasil ra'yunya beliau sendiri. Hadis yang isinya merupakan sesuatu yang tidak bisa dikatakan dengan ra'yu saja, pasti dia mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena isinya sesuatu yang memberitakan tentang sebuah perkara, tidak mungkin beliau ada-adakan sendiri. Maka hadis ini kedudukannya sama seperti hadis yang marfu'. Qala radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, al-kaba'iru sab'un, al-kaba'iru sab'un. Al-kaba'ir jama' dari kabirah, yaitu dosa besar, dosa-dosa besar ada tujuh. Apa yang dimaksud dengan kabirah nanti akan disebutkan oleh Asy-Syarih Syekh Zaid Al-Madkhali dalam syarahnya tentang apa makna al-kabirah, apa definisi dosa besar, kapan dosa itu disebut dengan kabirah, dosa besar. Disebutkan bahwa itu merupakan setiap dosa yang datang penyebutannya dalam Alkitab maupun Sunnah, kemudian diancam dengan laknat atau ghadab, kemurkaan, diancam dengan tidak akan masuknya dia ke dalam surga, atau diancam tentang akan masuknya dia ke dalam an-nar, atau dinafikan darinya keimanan. Atau Rasulullah SAW mengatakan laisa minna, dan seterusnya. Yang mana dosa-dosa besar seperti ini mutafawit, berbeda-beda derajatnya, artinya tingkatannya. Ada yang besar, ada yang paling besar, ada yang di bawahnya, berbeda-beda, mutafawit. Dosa besar dengan definisi yang disebutkan tadi, akan disebutkan oleh syarih juga dalam syarahnya, merupakan sesuatu atau perkara-perkara yang berbeda-beda tingkatan. Oleh karena itu disebutkan urutannya di sini dalam hadis ini. Qala al-kaba'iru sab'un. Dosa-dosa besar ada 7. Awwaluhunna, yang paling pertama, artinya yang terbesarnya, akbarul kaba'ir, al-isyraku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah, yaitu dengan menyamakan atau memberikan kepada selain Allah sesuatu yang mana itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dosa ini, al-isyraku billah, pelakunya ketika meninggal dalam keadaan belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosanya. Dan ini merupakan kekhususan dosa syirik, yaitu tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala siapa yang wafat dalam keadaan membawa dosa tersebut, siapa yang meninggal dalam keadaan membawa dosa tersebut. Berbeda dengan dosa-dosa yang lainnya, ketika seseorang belum sempat bertaubat, maka perkaranya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni. Maka ini merupakan dosa yang paling besar, akbarul kabair. Oleh karena itu disebutkan awwaluhunna, yang paling pertama di antara al kabair adalah al isyraku billah. Qala wa qatlun nafs. Kemudian yang kedua, qatlun nafs, membunuh jiwa. Yang dimaksud di sini adalah jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk dibunuh. Membunuh jiwa, an-nafs, allati harramallahu illa bilhaq, yang mana Allah Subhanahu wa taala haramkan jiwa tersebut untuk dibunuh kecuali dengan sesuatu yang membolehkan. Perhatikan di sini dalam hadis disebutkan dalam urutan yang kedua setelah al-isyraku billah. Qala awwaluhunna al-isyraku billah wa qatlun nafs. Wa qatl an-nafs, disebutkan urutan kedua setelah al-isyraku billah adalah qatlun nafs, membunuh jiwa yang tidak berhak untuk dibunuh. Hal yang seperti ini juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu menyebutkan al-isyraku billah kemudian diiringi dengan qatlun nafs. Qala walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harramallahu illa bil haqq. Disebutkan urutan yang kedua menunjukkan bahwa isyraku billah merupakan dosa yang paling besar, dan diikuti dengan dosa besar berikutnya, yaitu al-qatlu an-nafs, membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk dibunuh. Alladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harramallahu illa bil haqq. Al-ayah. Kemudian yang ketiga disebutkan qala waramyul muhsanat. Waramyu al-muhsanat. Ramyul muhsanat ay bil fahishah. Ramyul muhsanat ay bil fahishah. Menuduh muhsanat dengan al-fahishah, perbuatan keji. Ar-ramyu huwa al-qadhf. Ar-ramyu artinya al-qadhfu. Ar-ramyu ay al-qadhfu. Bi an yuttahamna birtikabi fahishati zina. Bi an yuttahamna birtikabi fahishati zina. Mereka dituduh melakukan perbuatan keji berupa perzinaan. Akan disebutkan dalam syarah nanti oleh Syekh Zaid Al-Madkhali, termasuk juga menuduh perkara perbuatan kaum Lut al-liwat. Ini juga masuk dalam atau dimulhakkan kepada al-qadh bifahishati zina, menuduh mereka, menuduh seseorang berbuat perbuatan zina ataupun liwat. Ramyu al-muhsanat. Ramyu artinya tadi menuduh mereka melakukan sesuatu dengan tanpa bukti. Al-muhsanat, al-muhsanat yang dimaksud adalah al-harair al-afifat. Al-muhsanat maknanya adalah al-harair al-afifat. Yang dimaksud dengan muhsanat adalah orang-orang yang menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan keji dan yang semisalnya. Orang-orang yang menghindari, atau wanita-wanita yang menjaga dirinya dan menjauhkan dirinya dari perkara-perkara kekejian tersebut. Maka ini merupakan dosa berikutnya, ramyul muhsanat setelah qatlun nafs, menuduh wanita-wanita atau orang-orang secara umum yang mana mereka dikenal dengan menjaga dirinya, kemudian dituduh dengan tuduhan-tuduhan keji tersebut. Maka ini merupakan di antara al-kabair yang disebutkan dalam hadis ini. Al-muhsanat yang dimaksud adalah tadi al-afifat, wanita-wanita yang menjaga dirinya. Karena al-muhsanat dalam bahasa Arab dipakai untuk menyebutkan dua hal. Terkadang dipakai untuk menyebutkan al-mutazawwijah, mereka-mereka yang sudah menikah, diistilahkan dengan al-muhsanah dalam lughatul Arab. Artinya apa? Artinya mereka telah menjaga dirinya dengan menikah. Istilah yang kedua atau pemakaian yang kedua adalah istilah muhsanat dipakai untuk orang-orang yang afifat. Orang-orang yang al-afifah. Orang-orang yang menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan keji walaupun belum menikah. Jadi lebih umum. Lebih umum. Baik sudah menikah ataupun belum, ketika dia dikenal dengan menjaga dirinya afifah, maka di istilahkan untuk mereka dengan muhsanah. Dan yang kedua inilah yang dimaksud dalam hadis. Jadi tidak mesti ramyul muhsanat yang termasuk al-kabair adalah menuduh mereka yang telah menikah dengan perbuatan keji, tetapi lebih umum lagi menuduh siapa saja yang telah menjaga dirinya, mereka-mereka yang afifat, kemudian dituduh dengan perbuatan-perbuatan yang keji, baik fahishatuz zina atau fahishah al-liwat. Ini salah satu al-kabirah yang disebutkan. Berikutnya disebutkan dalam hadis kelanjutannya, dan ini merupakan syahid dari pembahasan al-bab, adalah qala wal a'rabiyyatu ba'da al-hijrah. Wal a'rabiyyatu ba'da al-hijrah. Al-arabiyyah sudah dijelaskan di awal bab tadi adalah mereka yang telah berhijrah, atau mereka yang menuju ke tempat-tempat di sana jauh dari ilmu, jauh dari adab, penuh dengan kemaksiatan dan dosa, bahkan kekufuran dan kesyirikan, dengan tanpa ada kebutuhan dia ke situ. Setelah sebelumnya dia telah meninggalkan, berhijrah dari tempat tersebut. Ini merupakan salah satu dosa yang besar. Dan inilah tujuan mengapa al-muallif rahimahullah ta'ala membawakan hadis ini dalam bab al-a'rabiyyah. karena disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang memiliki hukum marfu' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di antara al-kaba'ir adalah al-a'rabiyyatu ba'da al-hijrah. Hadis masih ada lanjutannya karena disebutkan tadi al-kaba'iru sab'un, yang mana sab'un ini bukan pembatasan bagaimana akan disebutkan dalam syarah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya, apakah hanya tujuh saja al-kaba'ir? Beliau mengatakan tidak, bahkan ila sab'ina aqrab, bahkan ke angka 70 lebih dekat dibandingkan ke angka 7 jumlah dosa-dosa besar. Bahkan disebutkan dalam salah satu riwayat bal ila as-sab'imi'ah aqrab, kepada jumlah 700 lebih dekat dibandingkan ke angka tersebut. Artinya ini bukan hanya pembatasan, bukan pembatasan al-kaba'ir hanya 7, tetapi disebutkan dalam hadis ini dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah di antara yang terbesar, di antara yang terbesar. Qala al-Arabiyatu ba'da al-hijrah. Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala tidak menyebutkan lanjutan hadisnya ikhtisaran ala mawdi' asy-syahid. Imam Al-Bukhari rahimallahu taala tidak menyebutkan lanjutan hadis karena beliau sebatas ingin menyebutkan syahid dari hadis tersebut yang beliau inginkan berkaitan dengan babnya, yaitu al-Arabiyyah ba'da al-hijrah. Adapun sisa dari hadis tersebut disebutkan tiga di antaranya. Yang pertama adalah al-firar min az-zahf. Al-firaru min az-zahf, kabur dari peperangan. Seseorang yang lari dalam keadaan perang sedang berlangsung. Ini salah satu dosa besar. Disebutkan pembahasannya, keterangannya, kemudian apa alasan dari atau hikmah mengapa ini merupakan salah satu perbuatan yang sangat besar dosanya dalam pembahasannya. Al-firar min az-zahf di antaranya adalah membuat atau di antaranya adalah merupakan perbuatan penggebosan kepada pasukan yang lainnya ketika melihat salah satu temannya yang bersama mereka dalam pasukan kemudian berpaling, maka akan muncul kegoncangan pada yang lainnya. Dan juga disebutkan alasan-alasan yang lain dan hikmah mengapa ini merupakan salah satu perkara yang besar dosanya. Al-firar min az-zahf. Berikutnya aklu mal al-yatim. Aklu mal al-yatim, memakan harta anak yatim. Di sini ini juga disebutkan keterangannya, rinciannya, kemudian hikmah dan alasan mengapa ini merupakan salah satu perbuatan yang sangat besar dosanya. Wa aklur riba, yang terakhir adalah memakan harta riba. Barakallahu fikum. Ini penjelasan tentang bab, bagaimana kita memahami bab, kemudian memahami hadis, dan juga apa syahid dari hadis tersebut. Berikut juga kelengkapan dari hadis, yang mana dosa yang lainnya yang tidak disebutkan dalam bab adalah al-firar min az-zahf wa aklu mal al-yatim wa akl ar-riba. Tapi insyaallah kita baca syarahnya. Secara umum sudah disebutkan semua tadi syarahnya. Tapi insyaallah kita lanjutkan baca pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.